Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian dari kitab Al-Ilm, Kitabul Ilmi. Pada pertemuan sebelumnya pertemuan sebelum Lebaran Idul Adha, kita sudah menyelesaikan bab yang ketiga. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab yang keempat. Di antara bab-bab yang ada, bab yang keempat paling panjang, ya, paling panjang materinya. Dalam kitab ini ada 5 bab, ya. Bab yang keempat dari halaman 87 sampai 252, itu semua bab yang keempat. Hampir seperdua kitab. Sampai 252. Karena berisi fatwa-fatwa. Berisi apa? Fatwa haulal ilmi, fatwa-fatwa tentang ilmu. Nah, ada lebih 100, tepatnya 119 fatwa Syekh Utsaimin tentang ilmu. 119 pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Dan kita baca satu persatu nanti insyaallah taala pada waktunya. Qala al-fasl awal, pasal yang pertama dari bab yang keempat. Ada 3 pasal, ya. Ada 3 pasal. Pasal yang pertama, kutubut talibul ilm, kitab-kitab penuntut ilmu. Kemudian pasal yang kedua, fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa seputaran ilmu. Lalu yang ketiga, pasal yang ketiga adalah fawaid, faidah-faidah. Pasal yang pertama kitab-kitab penuntut ilmu. Kata penulis rahimahullah, qabla al-bad'i fi hadzal fasli, sebelum memulai pada pasal ini, la budda an nubayyina, harus kita jelaskan, ba'dal umuri, sebagian perkara, al-muhimmah, yang penting, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, wahya, yaitu al-amrul awwal, perkara yang pertama, perkara penting yang pertama, kaifa tata'amalu ma'al kitabi, bagaimana engkau bermuamalah, berinteraksi dengan kitab. Nah, ini penting, ya. Jangan sampai punya kitab, apalagi kitabnya banyak, tetapi tidak bisa mengambil faedah, manfaat dari kitab yang banyak itu. Dia tidak tahu cara berinteraksi dengan kitab. At-ta'amulu ma'al kitab yakunu bi umuri, berinteraksi dengan kitab bisa dilakukan dengan beberapa perkara. Beliau menyebutkan ada 3 dan ada perkara yang keempat yang kharij, perkara yang di luar dari interaksi. Perkara yang pertama, ma'rifatu maudu'ihi, mengenal, mengetahui maudu' pembahasan, isi pembahasan kitab itu apa, tentang apa. Ya. Hatta yastafidal insanu minhu, agar seseorang bisa mengambil faedah darinya. Kalau tidak tahu isi pembahasannya, gambaran umumnya, bagaimana dia bisa mengambil faedah? Ini yang pertama, harus mengetahui isi maudhu'nya, isi pembahasannya. Li'annahu yahtaju ila takhassus. Lianahu yahtaju ila takhassus. Dia harus punya spesifikasi. Spesifikasi kitabnya bagaimana? Sama kita mau beli barang elektronik, speknya bagaimana? Harus tahu speknya dulu. Kalau enggak, nanti salah beli. Ya. Nah, kitab yang akan kita baca, kita harus tahu spesifikasinya. Takhassus, ini spesifikasinya. Seputaran apa dia? Rubama yakunu kitaba sihrin au sya'wadatin au batilin. Boleh jadi itu kitab sihir. Hati-hati, jangan sampai kitab itu, buku itu isinya tentang sihir. Ya, kalau tidak tahu spesifikasinya. Atau sya'wadah, perdukunan. Atau kitab yang berisi perkara batil. Jangan hanya melihat covernya saja. Ya, covernya buku agama, isinya khurafat. Isinya khurafat, akidah, tasawuf. Padahal bungkus di bungkus luarnya, covernya tentang agama. Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Isinya mematikan ilmu-ilmu agama. Ya, sebagai contoh. Fala budda min ma'rifati mawdu'il kitab. Sehingga harus mengetahui isi pembahasan suatu kitab, suatu buku. Hatta tahsul al-fa'idatu minhu, agar bisa terhasilkan faedah darinya. Nah, itu yang penting. Beli kitab, beli buku, kenali dulu apa isi pembahasan buku atau kitab itu. Jangan modal semangat saja. Punya modal finansial, modal semangat. Wah, saya mau beli kitab sebanyak-banyaknya. Saya mau mengoleksi buku sebanyak-banyaknya. Terus perpustakaan pribadinya penuh dengan buku-buku, tapi enggak tahu apa isi pembahasannya. Semangat bagus, tetapi kita harus memiliki pengetahuan seputaran kitab itu. Nah, ini interaksi yang pertama. Interaksi yang kedua, ma'rifatu mustalahati, mengetahui istilah-istilah kitab itu. ya, harus memahami makna dari istilah-istilah yang ada di dalamnya. Nah, kalau yang pertama tadi mengetahui isi pembahasannya agar kita bisa mengambil faedah darinya. Yang kedua ini mengetahui istilah-istilah suatu kitab agar kita bisa menghemat waktu yang banyak. Tidak harus susah payah menghabiskan waktu untuk mencari istilah itu. Kata beliau, "Li'anna ma'rifatal mustalahati yahsulu biha annaka tahfadu awqatan katsiratan." Karena mengetahui istilah-istilah suatu kitab akan menghasilkan engkau bisa menghemat waktu yang banyak. Nah, beli kitab tidak paham istilah-istilahnya, dia sudah target saya akan membaca kitab ini dalam waktu sepekan misalnya atau satu bulan, tapi tidak paham istilahnya. Baru masuk di halaman pertama sudah tiga istilah, bingung dia apa maknanya, baru dicari dulu, cuma menghabiskan waktu. Wahai fakihul ulama ufi muqaddimatil kutubi, dan ini dilakukan oleh para ulama dalam muqaddimah-muqaddimah kitab. Ya, ini biasanya para ulama akan menerangkan terlebih dahulu pada muqaddimah kitab tentang istilah-istilah yang akan dia gunakan dalam sela-sela pembahasannya dalam kitab. Nah, pemasalan sebagai contoh, na'rifu anna sahiba bulughil maram idza qala muttafaqun alaihi, yakni rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Kita ketahui bahwa sahib bulughul maram, penulis kitab bulughul maram, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, apabila beliau mengatakan muttafaqun alaihi setelah menyebutkan hadis, maka beliau memaksudkan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini istilah yang masyhur jika dikatakan muttafaqun alaih, hadis disepakati atasnya, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang masyhur, ya, dan itu digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar istilah itu dalam kitab Bulughul Maram. Lakin tetapi penulis kitab yang lain, yaitu Sahib Al-Muntaqa, Muntaqa Al-Akhbar, kitab-kitab hadis juga memuat masalah-masalah fikih, ya, mazhab Hambali juga. Mazhab Hambali, nah, kalau Bulughul Maram kan mazhab Syafi'i, ya. Muntaqal Akhbar itu mazhab Hambali, dan hadis-hadisnya lebih banyak dan lebih lengkap daripada Bulughul Maram. Ditulis oleh siapa? Kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan disyarah oleh Asy-Syaukani dalam dengan kitab apa? Disyarah, dan beliau namakan syarahnya Muntaqal Akhbar, Nailul Autar, syarah Muntaqa Al-Akhbar. Nah, Majduddin Abdul Salam Ibnu Taimiyah namanya, penulis Al-Muntaqa, yakni Muntaqa Al-Akhbar. Ala khilafin dalik, ya, berbeda dengan ungkapan atau istilah Ibnu Hajar. Fa idza qala sahibul muntaqa, apabila penulis Muntaqal Akhbar mengatakan muttafaqun alaih setelah menyebutkan hadis, beliau mengatakan muttafaqun alaih, maka fa innahu ya'ni rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Maka beliau memaksudkan hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sama-sama menggunakan istilah muttafaqun alaihi. Tetapi maksudnya berbeda. Ya. Maksudnya berbeda. Nah, perbedaannya ada tambahan. Dalam kitab Muntaqal Akhbar, maka yang dimaksud hadis itu di samping diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Difahami? Ini contoh mengetahui mustalahat, istilah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam suatu kitab. Contoh yang lain, kadzalika fi kutubul fiqh, masih terkait dengan kitab-kitab, kalau tadi kitab-kitab hadis ya. Nah, ini sekarang kitab fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh, yufarriqu katsirun minal ulama'i, banyak ulama yang membedakan antara baina al-qawlaini wal wajhaini wa riwayataini wal ihtimalaini, antara istilah al-qawlaini dengan istilah al-wajhaini, dan juga dengan istilah al-riwayataini dan al-ihtimalaini. Tentunya ini sudah sering antum lewati ya dalam belajar fikih, ketika dinukil ya ada dua qaul, fihi qaulani. Apa maksudnya fihi qaulani? Kita juga biasa mendengar dalam penukilan fihi wajhani, ada dua sisi. Ada juga riwayatani, fihi riwayatani, ada dua riwayat. Fihi ihtimalani, ada dua kemungkinan. Apa bedanya istilah-istilah ini? Harus bisa dipahami. Dalam masalah ini ada dua pendapat. Dalam masalah ini ada dua sisi. Dalam masalah ini ada dua riwayat. Dalam masalah ini ada dua kemungkinan. Apa bedanya istilah-istilah ini? Nah, di sini Syekh menjelaskan secara ringkas riwayatani anil imami. Jika dikatakan dalam pendapat ini ada dua riwayat. Ada dua riwayat, berarti maksudnya apa? Riwayat dari seorang imam yang berpendapat dengan dua pendapat. Ada dua riwayat. Ada dua riwayat dari seorang imam. Dalam masalah ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Dalam masalah ini ada dua riwayat dari Al-Imam Syafi'i. Dipahami? Ada dua riwayat, yakni dari satu imam. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad berpendapat seperti ini. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa Imam Ahmad berpendapat seperti itu. Ada dua riwayat. Maksudnya apa? Dari satu imam. Riwayat pendapat riwayat pendapat seorang imam. Itu maknanya ya. Baik. Wal wajhani anil ashabi. Dan jika dikatakan ada dua sisi dalam pendapat ini. Yakni dalam satu mazhab tertentu. Ya, ada dua sisi, yakni diriwayatkan dari ashab, tokoh-tokoh mazhab. Ada dua sisi pendapat ini, ada dua sisi dari kalangan tokoh-tokoh mazhab. Kalau tadi dari imam, imam yang mencetuskan pendapat itu. Kalau ini ashab, tokoh-tokoh fikih setelah imam itu. Ya. Yaitu ashabul madhab al-kibar. Tokoh-tokoh madhab yang kibar, tokoh-tokoh yang senior, ahlu taujih, yang bisa berpendapat. Dipahami? Ada dua sisi dalam madhab Imam Ahmad misalnya. Yakni tokoh-tokoh madhabnya dalam pendapat itu ada dua sisi. Dipahami? Ada dua sisi, bukan hanya satu sisi saja, tapi ada dua sisi di kalangan tokoh-tokoh madhab tertentu. Dipahami kalau dikatakan ada dua sisi, yakni di kalangan siapa? Tokoh-tokoh satu madhab tertentu. Bisa dibedakan riwayat dengan wajah. Ya, kalau riwayat berarti dari pencetus madhab, imam madhab. Kalau itu sisi, dua sisi, ada dua sisi, yakni di kalangan tokoh-tokoh madhab. Tokoh-tokoh madhab itu yang datang setelah imam madhab. Contoh tokoh madhab dalam madhab Hambali siapa? Ibnu Qudamah. Dalam madhab Asy-Syafi'i siapa? An-Nawawi. Ya, begitu. Baik, istilah berikutnya wal ihtimalani litaraddudi baina qawlaini. Kalau dikatakan ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan, maka maksudnya adalah at-taraddud, untuk menyebutkan adanya taraddud, ya, keraguan antara dua pendapat. Ada dua pendapat, antara dua pendapat. Nah, ada dua ihtimal di sini, yakni ihtimal pendapat yang pertama atau ihtimal pendapat yang kedua. Wal qaulani a'ammu min dzalika kulli, dan dua pendapat lebih umum dari itu semua. Misalkan dalam masalah bersedekah ada dua pendapat, dalam masalah mengangkat dua tangan ada dua pendapat. Nah, itu lebih umum daripada yang disebutkan tadi. Ya. Ada dua pendapat, pendapat siapa? Pendapat jumhur misalnya. Pendapat yang kedua pendapat adh-dhahiriyah. Kan begitu. Lebih umum. Karena riwayat khusus dari satu imam mazhab. Sisi khusus tokoh-tokoh mazhab. Ihtimal at-taraddud, ya. Adanya kemungkinan dua pendapat. Dipahami? Nah, itu dalam kitab-kitab fikih. Ya. Jadi itu contoh bagaimana kita harus mengenal mustalah, istilah-istilah dalam suatu kitab, ya, dicontohkan dalam kitab-kitab hadis dan juga dicontohkan dalam kitab-kitab fikih. Sekarang kita lanjutkan masih tentang istilah dalam kitab-kitab fikih. Kadzalika yahtaju an ta'rifa masalan, demikian pula seorang penuntut ilmu, ya, penting untuk mengenal. Sebagai contoh, idza qala al-muallifu, jika penulis kitab mengatakan ijma'an au wifaqan, ijma' atau wifaq, apa bedanya ijma' dengan wifaq? Naam. Jika dia mengatakan ijma', idza qala ijma'an, yakni bainal ummah, maka yang dia maksudkan adalah ijma', kesepakatan di tengah-tengah umat, kesepakatan antara umat, antara kaum muslimin. Perkara ini disepakati. Ijma', yakni disepakati oleh umat. Wa idza qala wifaqan, dan apabila dia mengatakan wifaqan, ittafaqu ala hadza, misal. Kan beda. Ajma'u ala hadza. Ajma'u ala hadza. Siapa yang dimaksud? Umat. Jika mereka mengatakan ittafaqu ala hadza, pakai istilah ittifaq, wifaq. Maka yakni ma'al a'immah. Yakni ma'al a'immatis salasah. Disepakati oleh tiga imam. Disepakati oleh tiga imam. Nah, ini penting ya, supaya kita tidak salah dalam memahami. Jika dia menggunakan ungkapan ittafaqu, maka yang dia maksud adalah kesepakatan tiga imam. La'imah as-salasah. Itu istilah siapa? Kama huwa istilahu sahibil furu'. Sebagaimana itu adalah istilah penulis kitab Al-Furu' fi fiqhil Hanabilah. Al-Furu' dalam fiqih Hanabilah. Naam. Yani Ibnu Muflih sahibul Furu', penulis kitab Al-Furu' dalam fiqih Hambaliyah adalah dalam fikih Hambali adalah Ibnu Muflih. Jadi Ibnu Muflih jika mengatakan dalam kitabnya Al-Furu, ajma'u, yang dimaksud apa? Umat ya, semua imam sepakat, semua ulama sepakat. Tapi jika mengatakan ittafaqu, maka yang beliau maksudkan adalah tiga imam mazhab. Tiga imam mazhab. Nah, padahal kalau diterjemahkan sama-sama sepakat, ajma'u ittafaqu sepakat, tetapi ini istilah. Wala musyahada fil istilah. Wa kadzalika baqiyatu ashabil madzahib, demikian pula penulis-penulis mazhab yang tersisa, kullun lahu istilahun, masing-masing memiliki istilah. Fala budda an ta'rifa istilah al muallif, maka engkau harus mengetahui istilah yang digunakan oleh penulis suatu kitab. Jelas perkara yang kedua ini. Interaksi yang pertama apa tadi? Mengenal isi pembahasan kitab. Kemudian yang kedua, mengenal istilah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam kitab tersebut. Asalif, interaksi yang ketiga, cara interaksi yang ketiga terhadap suatu kitab. Ma'rifatu uslubihi wa ibaratihi, mengenal uslubnya, metode-metodenya, wa ibaratihi, dan ungkapan-ungkapannya. Nah, ini juga penting ya, uslubnya bagaimana ya, ungkapannya bagaimana. Oleh hadza tajidu annaka idza qara'ta al-kitaba, dan karena inilah engkau mendapati apabila engkau membaca suatu kitab, awwalu ma taqra'u la siyama fi al-kutubi al-ilmiyah, di awal kamu membaca, terlebih membaca pada kitab-kitab yang itu ilmiah ya, penuh dengan dalil, penuh dengan ilmu. Ilmiah artinya apa? Al-mamlu'ah ilman, yang dipenuhi dengan ilmu. Tajidu annahu tamurru bikal ibaratu tahtaju ila ta'ammul. Kau akan mendapati ya, bahwa jika engkau melewati suatu ungkapan, annahu tamurru bikal ibarah tahtaju, ungkapan itu membutuhkan ta'ammul ya, perhatian wa tafkir, dan butuh untuk dipikirkan, fi ma'naha, tentang maknanya. Naam. Ungkapannya membutuhkan perhatian dan pencermatan ya, butuh dicermati lebih dalam. Li'annaka lam ta'lafhu, karena engkau belum terbiasa. Ini di awal kita membaca kitab, terlebih itu kitab-kitab ya penuh dengan ilmu nukilan-nukilan, ya. Naam. Terkadang kita butuh untuk mencermati suatu ungkapan. Kenapa? Karena di awal membaca kitab itu kita belum terbiasa. Fa idza kararta hadzal kitab, jika engkau mengulang membaca kitab ini, alaftahu, maka engkau akan terbiasa dengannya. Jadi butuh untuk selalu diulang-ulang, ya. Tidak cukup sekali dua kali, tetapi butuh untuk ditakrir. Nah, supaya kita terbiasa dengan ungkapan-ungkapan yang sulit untuk difahami itu. Wa hunaka aidan amrun kharijin. Amrun kharijun. Nah, itu tadi tiga bagaimana kita berinteraksi dengan kitab, ya. Mengetahui isi pembahasannya, mengetahui istilah-istilahnya, dan mengetahui metode dan ungkapannya. Nah, di sini ada yang ditambahkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu perkara yang sifatnya di luar interaksi. Di luar interaksi dengan kitab. Wa huwa at-ta'liqu bil hawamish wal hawashi. Yaitu memberikan catatan. Catatan dengan hawamish dan hawashi. Nanti akan dijelaskan apa hawamish, apa hawashi. Yang jelas memberikan catatan pada suatu kitab. Fadha aidan mimma yajibu li talibil ilmi an yaghtanimahu, dan ini juga termasuk perkara yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu. Fa idza marrat bihi mas'alatun tahtaju ila syarhin, jika dia melewati suatu masalah yang membutuhkan penjelasan, au ila dalilin atau membutuhkan dalil, au ila ta'lilin atau membutuhkan ta'lil, ya, ta'lil, pemberian alasan. Wa yakhsha an yansahu, dan dia khawatir, dia lupa, dia khawatir melupakannya. Fa innahu yu'alliku, maka hendaknya dia memberikannya catatan, hendaknya dia membubuhkan catatan. Imma bil hamish, ini tadi, ya, bentuk tunggal dari hawashim, hawamish, hashim, tunggal dari hawamish, hawamish wa huwa alladhi 'ala al-yamini aw al-yasari, itu catatan yang dibubuhkan, yang dituangkan pada suatu halaman baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Itu namanya hawamish. Antum beri catatan pada kitabnya. Jika itu di sebelah kanan atau kiri, itu namanya hawamish. Aw bil hasyiah, ataukah hasyiah, dengan hasyiah, wahiyal lati fil asfal, yaitu catatan kaki yang ada di bawah, catatan kaki. Asfal artinya apa? Catatan di bawah. Biasanya kita menyebutnya dengan apa? Catatan kaki. Naam. Footnote, ya. Yeah. Catatan kaki, footnote. Tai wahiyal lati fil asfal, wa katiran ma yafutul insanu misal hadil fawaid, dan seseorang banyak terluputkan faedah-faedah seperti ini. Allati law 'allaqaha, yang seandainya dia menta'liqnya, mencatatnya, lam tastaghriq 'alaihi, tidak membutuhkan atasnya illa daqiqatan aw daqiqataini, kecuali 1 menit atau 2 menit. Ya. Jika langsung dicatat. Nah, ثم اذا عاد ليتذكرها بقي مده يتذكرها وقد لا يذكرها, jika dia tidak mencatatnya kemudian dia ingin dia ingin mengulangi, اذا عاد, kemudian apabila dia kembali, ya, untuk mengingatnya, بقي مده, dia akan tinggal dalam waktu yang lama untuk mengingatnya, وقد لا يذكرها, dan mungkin saja dia tidak mengingatnya lagi. Jika tidak dicatat, penting, ya. Nah, untuk dicatat, ditaklik istilahnya. Ada suatu masalah butuh syarah, butuh dalil atau butuh ta'lil, maka dicatat. Biasakan untuk memberikan apa catatan, bisa di samping kanan atau kiri, bisa di bawah. Bagaimana kalau di atas? Ya enggak masalah. Ini cuma contoh aja. Yang jelas di mana ada ruang kosong bisa diberi catatan, diberikan, dibubuhkan di situ. Kalau sekarang dengan adanya teknologi ya PDF kemudian bisa di copy paste, masya Allah, nggak sampai 1 menit kita melewati ayat, bingung, tidak paham maknanya, sulit memahaminya, buka kitab-kitab tafsir, dapat di situ, copy paste 10 detik, nggak sampai 60 detik, 120 detik nggak sampai. Ya, lebih pasti, dan itu lebih apa istilahnya, lebih detail dalam menukil, berbeda dengan menulis. Kadang kita salah tulis, ini ta atau ya, misalkan, ah ta atau ya, apalagi kalau tulisannya kaidah imlanya kacau, ah. Terkadang ada pertanyaan yang ditulis dalam secari kertas, membaca pertanyaannya lebih sulit daripada menjawab pertanyaannya. Ya, karena tulisannya gak bisa dibaca. Nah, alhamdulillah nikmat suhula ya, nikmat kemudahan yang diberikan kepada kita. Nah, teknologi jika dimanfaatkan dengan baik untuk kebaikan bisa mendukung belajar. Nah, jadi kalau kita butuh suatu saat untuk kembali membacanya, sudah ada di situ tertulis catatannya. Kita tidak harus kembali ke kitab yang kita menukil darinya, sudah terlampirkan di sana. Nah, terakhir kita selesaikan fa bagi ala talibil ilmi, maka sepantasnya bagi penuntut ilmu an ya'tani bidzalika, agar perhatian dengan hal itulah, siyama fi kutubul fiqhi, terlebih pada kitab-kitab fikih. Ini karena kalau kita membahas fikih itu butuh membongkar banyak kitab. Nah, kalau kita tidak mencatatnya langsung di situ, harus dibongkar kembali di mana kemarin itu penjelasan. Tapi kalau sudah dicatat, sudah di copy paste di situ, aman, tersimpan. Ya. Yang berhubungan fi ba'dul kutubi masalah. Engkau melewati pada sebagian kitab satu masalah. Ya. Wa hukmuha. Dan hukumnya. Wa yahsulu indaka tawakkuf wa iskal. Dan terjadi di sisimu tawakkuf iskal. Yani tidak bisa memahami masalah itu. Fa idza raja'ta lil kutub. Jika engkau merujuk kembali kepada kitab-kitab allati ausa'u minan kitab, kitab-kitab yang lebih luas dari kitab alladhi baina yadayka, yang ada di hadapanmu, wajadta qawlan yuwaddihul masalah, dan kau mendapatkan pendapat yang memperjelas masalah. Seperti misalkan kita belajar fikih miyasar, ya fikih miyasar ini ringkas, ada suatu masalah sulit kita pahami ya, atau kurang jelas syarahnya, penjelasannya, kita buka kitab-kitab yang lebih tebal, yang lebih luas, seperti Asy-Syarhul Mumti. Kita baca penjelasan Syekh Utsaimin di sana. Ya. Di sana lebih lengkap, lebih jelas pemaparannya. Naam. Fa innaka tu'alliqul qaul min ajli maka engkau butuh untuk mencatat, ya, ucapan yang engkau nukil dari kitab yang lebih luas tadi, min ajali antarji ailaih maratan ukhra, agar engkau bisa kembali mendapatkannya di lain kesempatan. Wa idhahtajta ilaihi duna rujuk, idhahtajta ilaihi, jika engkau membutuhkannya, duna rujuk ila asli kitab, tanpa harus kembali kepada pokok kitab. Ya, seperti tadi Asy-Syarhul Mumti, jika kita sudah menukil dari Asy-Syarhul Mumti, sudah kita bubuhkan di catatan dalam fikih muyassar, kita enggak perlu lagi membuka Syarhul Mumti, karena Syarhul Mumti itu berjilid-jilid. Ya, sudah tercatat di fikih muyassar, sudah tercopy paste. Suatu saat kita butuh, misalkan kita ingin bahas atau kita ingin mengajarkannya, sudah tercatat di situ. Nah, alladzina qanta minhu, tidak perlu kembali kepada kitab yang engkau menukil darinya. Fadha mimma yuwaffiru alaika alwaqt, maka ini termasuk antara perkara yang menghemat waktu Anda. Menghemat waktu Anda, apalagi dengan adanya teknologi sekarang, ya. Ada maktabah. Kita tidak punya maktabah perpustakaan pribadi, tapi ada maktabah syamilah yang memuat semua kitab-kitab. Dan ada PDF, dan pencarian gampang sekali, tinggal diketik kalimat yang diinginkan, satu kata, dua kata, muncul. Ya, ini sangat menghemat waktu. Barakallahu fikum. Nah, ini perkara yang pertama yang perlu untuk kita ketahui sebelum membahas terlebih lanjut apa saja kitab-kitab penuntut ilmu. Apa itu? Bagaimana kita berinteraksi dengan kitab. Ya, ada tiga hal di sini yang disebutkan oleh penulis, mengetahui isi pembahasan suatu kitab, mengetahui istilah-istilahnya, dan mengetahui metode dan ibaratnya, serta ditambahkan apa? Berusaha mencatat, memberikan catatan pada kitab tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, catatan yang membutuhkan apa? Memberikan catatan masalah ya, membutuhkan penjelasan atau dalil. Tetapi alam rusani pada pertemuan selanjutnya binillahi taala. Ilahuna barakallahu bikum.